kathiran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengannya Allah sesatkan orang-orang yang banyak dan dengannya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang banyak. Fahadhihi halul mu'minin wal kafirin 'inda nuzulil ayatil qur'aniyah. Inilah keadaan orang beriman dan orang-orang kafir ketika turun ayat-ayat Quran. Ada yang kalau beriman berarti mereka mendapat petunjuk. Kalau orang kafir mereka tidak percaya kepada ayat tersebut. Qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina kafaru fi qulubihim wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirun. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan ayat di dalam surat At-Taubah yang artinya, dan jika diturunkan sebuah surat maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa dari kalian yang bertambah keimanannya? Maka orang-orang beriman bertambah keimanannya dan mereka gembira dengan surat tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya penyakit, maka fazadathum rijsan ila rijsihim, bertambah keburukan kepada keburukan mereka. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka meninggal dalam keadaan kafir. Fala a'zama ni'matin 'alal 'abdi min nuzulil ayat al-qur'aniyah. Maka tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dibandingkan turunnya ayat-ayat Quran. Wa ma'a hadza takunu liqaumin mihnatun wa hayra wa dhalalatun wa ziyadatu syarr ila syarrihim. Waliqaumin minhatun wa rahmah wa ziyadatu khairin ila khairihim. Akan tetapi ketika ayat itu turun, maka subhanallah, ada orang yang kadang langsung menjadikan ayat itu sebagai bumerang, sebagai sumber kegelisahan, sebagai sumber kesesatan, akhirnya keburukan mereka bertambah kepada keburukan yang lain. Tapi sebaliknya, orang beriman kalau ayat-ayat itu turun maka menjadi pemberian anugerah dari Allah, rahmat, bertambah kebaikan kepada kebaikan mereka. Fa subhana man fawata baina ibadihi wa anfarada bil hidayah wal idlal. Nah, ini yang paling penting. Maha suci Allah yang telah membedakan antara hamba-hambanya dan yang telah sendirian memberikan hidayah ataupun petunjuk. Ya, ketika kita baca ayat yang berbunyi yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Faedahnya pertama pagi-pagi ini kita masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi kathiran. Lihat, Allah menurunkan ayat Qur'aniyah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Quran, maka ada yang beriman, ada yang sesat. Ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang sesat. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hal ini adalah kekuasaan Allah tentang hidayah dan kesesatan. Kekuasaan Allah semata satu-satunya tentang hidayah, dalam tanda kurung petunjuk, dan dhalalah, dalam tanda kurung kesesatan. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Orang yang beriman tambah kafir, orang yang kafir tambah sesat kekafirannya ketika turun ayat. Orang yang beriman tambah beriman. Ini berarti murni, mutlak, pemberian petunjuk hanya dari Allah, pemberian hidayah hanya dari Allah. Yang menyesatkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan petunjuk hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin bapak-bapak tahu, ada beberapa hari ini lagi sibuk dua ustaz kita, ustaz ahli sunnah, berdebat dengan orang-orang yang menyebarkan syubhat. Saya jadi berpikir, subhanallah, maha suci Allah, yang menjadikan manusia ada yang merupakan penebar-penebar sunnah, dan di antara manusia ada yang merupakan penebar-penebar bid'ah dan syubhat. Ya, ada di antara manusia yang kokoh gigih menebarkan sunnah, dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, masih akan ada sekelompok dari umatku. Sekelompok itu bisa satu, bisa sepuluh, bisa sekumpulan orang yang akan memperlihatkan, memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak akan ada yang membahayakan mereka, siapa saja yang menyelisihi ataupun yang menghinakan mereka, mereka tetap terjaga. Ini yang disebut dengan yahdi bihi katsir. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, ada orang yang beriman dengannya langsung. Sebaliknya, ada orang yang tambah kekafiran dari kekafiran, atau tambah keburukan dari keburukannya, tambah kekeh dalam bid'ahnya. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah ibadah yang tidak ada dasarnya sama sekali, misalkan niat di dalam sholat, tidak ada dasarnya sama sekali, bahkan sampai hadis palsu pun gak ada, dicari celah-celah sana kemari dalilnya, sampai dapat, sampai ketemu menurut dia, yang itu akhirnya bukan dalil tetapi dalih. Ya, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Kita hanya bisa berucap alhamdulillah. Yang masih di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebarkan syubhat-syubhat. Makanya kita pernah membahas bahwasanya orang yang kena syubhat disebabkan apa? Mengedepankan apa dibanding apa? Mengedepankan akal dibandingkan syariat, dibandingkan nas. Itu bahayanya orang yang kena syubhat. Dia akan kekeh di dalam bid'ahnya. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak heran kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Tidak heran. Karena orang yang berbuat bid'ah, mereka senantiasa merasa beribadah dengan bid'ah tersebut. Merasa benar, merasa selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang tadi, Allah ketika menurunkan ayat suci Al-Qur'an, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsir. Dan ini yang membuat kita akhirnya senantiasa kalau berdakwah itu sabar. Maka mungkin bisa dicatat ayat ini merupakan pelipur lara bagi orang-orang yang berdakwah. Karena petunjuk dan kesesatan murni hanya dari Allah. Kita hanya bisa menyampaikan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa menyampaikan. Sedangkan yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ini merupakan pelipur lara bagi para pendakwah agar tidak mudah patah semangat. Berdakwah sekali belum diterima, terus saja. Karena Allah yang memberi petunjuk, Allah juga yang menyesatkan manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Tsumma dzakara hikmatahum fi idlali man yudhilluhum wa anna dzalika 'adlun minhu ta'ala faqala wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin ay al-kharijin 'an ta'atillah al-mu'adinin li rasulillah." Kemudian di akhir ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari kenapa sebagian manusia disesatkan. Ya, mungkin tadi ada yang bertanya, kan kesesatan dari Allah, Ustaz. Kenapa mereka disiksa? Ya kan? Kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka disiksa? Bukankah itu kesesatan sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Kenapa mereka disiksa? Bukankah iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, itu sudah takdir Allah, kenapa dia terlaknat, terkutuk? Maka jawabannya ini, ayat ini. Ketika Allah berfirman, kata Syekh, saya bacakan perkataan Syekh, kemudian Allah menyebutkan hikmah di dalam penyesatan siapa yang disesatkannya. Bahwasanya itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu murni keadilan, bukan sifat kezaliman dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin." Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ini dia. Ya. Keadilannya di situ. Allah tidak akan mungkin menyesatkan orang-orang yang taat. Tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Apa arti fasik? Keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian menentang Rasul-Rasul Allah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sara al-fisqu wasfahu. Yang mana kepastian merupakan sifat mereka. Fala yabghuna bihi badalan faqtadat hikmatuhu ta'ala idlalahum li'adami salahiyatihim lilhuda. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencari bagi mereka ganti, karena merupakan sifat kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang tersebut sesat. Kenapa? Karena tidak pantas untuk dapat hidayah. Ya. Iblis terlaknat karena tidak pantas untuk dapat hidayah. Abu Lahab sebelum meninggal sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka karena tidak pantas seorang Abu Lahab untuk mendapatkan hidayah. Kama iqtadat hikmatuhu wa fadluhu hidayatu man ittasafa bil iman wa tahalla bil a'malis salihah. Sebagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala dan juga kemurahan dari Allah, yaitu memberikan petunjuk kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita bisa ambil pelajaran ketika Allah berfirman, "Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin." Ya. Tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang fasik. Faedah di sini adalah kefasikan berasal dari kesesatan, bukan kefasikan. Kesesatan berasal dari kefasikan orang tersebut. Sebaiknya petunjuk berasal dari amal soleh dan iman orang tersebut. Ya, jadi jangan ada perkiraan sekarang di pikiran kita, itu kan Allah yang menyesatkan, kenapa harus disiksa? Orang minum khamar, berzina, mencuri, membunuh, itu kan yang ditakdirkan oleh Allah. Kenapa dia disiksa? Maka jawabannya, dia mendapatkan siksa karena kefasikan dia. Dia tidak diberikan petunjuk karena kefasikan dia. Saya ulangi tadi faedahnya, ketika Allah berfirman, "Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin," tidak ada yang menyesatkan kecuali mereka orang-orang fasik, Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang fasik, bahwasanya kesesatan akibat kefasikan mereka. Sebagaimana petunjuk akibat apa? Iman dan amal saleh mereka. Siapa yang ingin dapat petunjuk? Beriman dan beramal saleh. Siapa yang ingin mendapat kesesatan? Silahkan keluar dari iman dan tidak beramal saleh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yanqudzuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bih." وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Artinya, orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah perjanjiannya dan memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan orang-orang yang merusak di bumi, merekalah orang-orang yang merugi. Ini sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang fasik. Nah, ini faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari ayat yang ke-27, sifat orang fasik. Yang pertama, suka membatalkan janji, sama janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memutuskan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Seperti memutuskan tali silaturahim, memutuskan amal setelah ketaatan, setelah amal yang lain. Yang ketiga, merusak di bumi dengan segala macam bentuk perusakan. Orang-orang ini orang-orang fasik. Ya, jadi tiga di dalam ayat ini sifat orang fasik. Membatalkan janji, terutama janji kepada Allah. Apa itu janji kepada Allah, Pak? Ada yang tahu janji kepada Allah? Ya. Min ba'di mitsaqihi alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqihi, orang-orang yang memutuskan membatalkan janji kepada Allah setelah perjanjiannya. Ada beberapa tafsiran di sini. Pertama, Allah sudah mengambil perjanjian dari kita sebelum kita lahir, bahkan masih kita di tulang sulbi, untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk menolong dan memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsiran yang lain, yaitu membatalkan janji dengan Allah adalah maksudnya membatalkan nazar-nazar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bernazar, apabila saya lulus maka saya akan berpuasa, apabila saya urusannya lancar saya akan bersedekah. Ini namanya membatalkan janji. Lalu dia tidak jadi mengerjakan hal-hal tersebut padahal sudah bernazar. Maka ini namanya membatalkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wal fisqu naw'an, naw'un mukhrijun minad din wa huwal fisqu al muqtada lil khuruj minal iman kal madhkur fi hadhihi al ayati wa nahwiha wa naw'un ghayru wa naw'in ghayri mukhrijin minal iman kama fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Artinya, kefasikan itu dua macam. Yang pertama, kefasikan yang mengeluarkan dari agama. Yang kedua, kefasikan yang tidak mengeluarkan dari agama. Kemudian Syekh menyebutkan, "Tsumma wasfal fasiqin faqal." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang fasik. Ini sifatnya orang fasik. Yang pertama, "Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi." orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah perjanjiannya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, "Wa hadza ya'ummul ahdu alladhi bainahum wa bainahu walladhi bainahum wa baina ibadihi." Dan ini adalah, perhatikan, janji yang umum mencakup perjanjian antara seorang manusia dengan Allah atau seorang manusia dengan hamba-hamba Allah. Alladhi akkadahu alaihi bil mawathiqu tsaqila bil mawathiqi tsaqila wal ilzamat, yang mana telah ditekankan atas mereka dengan perjanjian-perjanjian yang berat dan juga keharusan-keharusan. Fala yubaluna bitilkal mawathiq, maka orang-orang yang fasik mereka tidak memperhatikan perjanjian-perjanjian tersebut, kesepakatan-kesepakatan tersebut. Bal yang quduna, akan tetapi mereka memutuskannya. Wa yatrukuna awamirahu, dan meninggalkannya, meninggalkan perintah-perintah tersebut. Wa yartakibuna nawahiyahu, dan mengerjakan larangan-larangan. Wa yanquluna al'uhud allati bainahu wa bainal khalq, dan mereka membatalkan janji antara mereka dengan makhluk-makhluk lainnya. Ini sifat orang fasik, membatalkan janji, membatalkan kesepakatan. Sifat orang fasik dalam hal apapun, kata beliau, baik itu kesepakatan dengan Allah atau kesepakatan dengan makhluk-makhluk Allah, baik itu dalam perkara ibadah, akidah ataupun muamalah. Ya, membatalkan janji secara sepihak, membatalkan kesepakatan secara sepihak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslim sesuai dengan kesepakatan mereka. Tidak boleh dibatalkan ya, kecuali disepakati untuk dibatalkan. Masih ingat cerita tentang Nabi Muhammad SAW diboikot di kota Mekah? Ya, Nabi Muhammad SAW diboikot di kota Mekah. Maka itu kan hasil perjanjian, perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian damai dengan Hudaibiyah. Yang membatalkan janji kesepakatan tersebut siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Yang membatalkan MOU-nya adalah orang-orang kafir Quraisy. Karena tidak pantas seorang beriman untuk membatalkan perjanjian, karena ini sifat orang fasik. Ya, orang fasik. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, dan sifat yang kedua, memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Lihat penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa hadza yadkhulu fihi asya' katsira, dan ini masuk di dalamnya perkara-perkara yang sangat banyak. Fa inna Allah amarna an nasila ma bainahu wa bainal iman bihi wal qiyam bi ibadati. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan iman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma baina wa baina rasulihi bil iman wa bihi wa mahabbati wa ta'zirihi wal qiyam bi huquqi. Dan menyambung antara hubungan kita dengan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengimani beliau, cinta kepada beliau, mengagungkan beliau, dan mengerjakan hak-hak beliau. Wa ma baina wa bainal walidain al-aqaribi wal ashab wal aqaribi wal ashab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambung hubungan dengan orang tua, para kerabat, dan para sahabat. Ya. Wa sairil khalqi bil qiyam bi tilkal huquq allati amara Allahu an nasilaha. Dan juga dengan seluruh makhluk, dengan cara mengerjakan hak-hak yang ada antara keduanya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambungnya. Jadi kalau kita ingin ringkas, sifat kedua dari orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak menyambung hubungan. Baik hubungan rahim, hubungan kekerabatan, hubungan persahabatan. Ini yang disebut dengan tidak menyambung sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Ya, itu sifatnya orang munafik. Maka sifatnya orang apa? Fasik. Maka perhatikan, kalau ingin tidak fasik, tetangga-tetangga kita yang jarang kita sapa, maka coba disapa. Saling sering memberi hadiah dengan yang lain. Kemudian keluar kerabat-kerabat kita yang sudah lama tidak berhubungan, maka sering disapa. Jangan diputuskan, ya, sifat orang fasik. Nah, begitu pula ketika seorang anak mendapati bapaknya sudah bertobat, maka dimaafkan. Karena ini menyambung hubungan. Kalau tidak dimaafkan, kita menjadi orang fasik nantinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan memotong apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, ini disambung maksudnya dalam hal apapun. Menyambung hubungan dengan Allah, ya, menyambung hubungan dengan para makhluknya. Para makhluk itu dibagi menjadi kerabat, kemudian keluarga, kemudian orang lain. Harus disambung hubungan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dicatat, sifat kedua orang munafik adalah sifat kedua orang fasik, memotong apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Untuk disambung. Dan dicatat, dan menyambung ini umum. Baik menyambung antara manusia dengan Allah atau menyambung hubungan antara manusia dengan manusia. Menyambung ini umum. Baik menyambung hubungan antara manusia dengan Allah atau menyambung hubungan antara manusia dengan manusia. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, fa'amal mu'minun fawasalu ma amara Allah bihi an yusala min hadhil huquq. Adapun orang-orang beriman, maka mereka menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung dari hak-hak tersebut. Wa qamu biha atammal qiyam, dan mereka mengerjakannya dengan sempurna. Wa amal fasiqun faqata'uha, adapun orang-orang fasik mereka memutuskannya. Wa nabadhu wara'a dhuhurihim, dan mereka buang di belakang punggung mereka. Mu'tadhina 'anha bil fisqi wal qati'ah, mereka senantiasa suka melakukan kefasikan dan juga pemutusan hubungan. Wal 'amalu bil ma'asi wa huwal fasad wa ifsadu fil ard, dan mengerjakan amalan-amalan maksiat, dan itulah yang disebut dengan, ya, kerusakan di bumi. Nah, ini para ikhwan sekalian, ketika Allah berfirman tadi, sifat yang ketiga dari orang fasik, wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di bumi. Ya. Merusak di bumi sudah kita pernah ceritakan tafsiran, salah satu tafsirannya merusak di bumi dengan apa? Merusak bumi dengan apa? Dengan maksiat, ya. Melakukan kesyirikan itu merusak di bumi, melakukan perbuatan mengada-ngada merusak di bumi. Bahkan ada hadis yang berbunyi, "Laula al-bahaimu," kalau seandainya bukan karena hewan-hewan, maka ma'umtiru, mereka tidak akan diberikan hujan. Ini menunjukkan satu maksiat akan bisa merusak bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Iya. Ayat yang lain yang ingin saya sebutkan yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang asalnya mereka beriman, seperti contoh kaum Saba. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayatun jannatan an yaminin wa an shimal. Sungguh telah bagi orang-orang Saba di dalam tempat tinggal mereka dua kebun yang sangat subur, disebut dengan kebun surga. Samping kanan dan samping kiri. Akibat mereka menyekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka rusak bumi. Yaitu apa? Penutup dari bendungan mereka itu hancur. Karena ada air bah yang datang kemudian menghancurkan dua kebun surga mereka tersebut. Hancur. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa maksiat adalah merusak di bumi. Ada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya apa? Kalau seandainya penghuni sebuah negeri tersebut beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami beri siksa kepada mereka. Ayat yang semisal dengan ayat ini tadi apa? Pak? Surat Al-Waqiah ayat 70. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita juga berhati-hati di dalam diri kita. Jangan-jangan penyebab harta kita itu hancur, penyebab rumah kita itu hancur, penyebab usaha kita itu hancur adalah karena maksiat kita. Penyebab keluarga kita hancur karena maksiat kita. Coba kita yang introspeksi diri. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Waqiah ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Waqiah ayat 70. Ada ayat yang lain, sepertinya bukan Pak, surat Al-Waqiah ayat 70, karena ayat 70 menceritakan tentang lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau seandainya kami inginkan kami jadikan ujajan, ya, ujajan falaula tashkurun, artinya air yang diturunkan tersebut kami jadikan asin, maka apakah kamu tidak bersyukur? Ini menunjukkan bahwasanya, bisa diambil juga ayat ini, menunjukkan bahwasanya air bisa asin gara-gara kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kekeringan itu bukan fenomena alam semesta semata loh. Kemudian apa namanya? Gempa bukan fenomena alam semata. Kalau menurut ilmu meteorologi, bahwasanya gempa itu terjadi karena apa? Tahu sebabnya? Gesekan lempengan bumi kan. Makanya karena dia bergesek akhirnya dia menjadi gempa. Dengan segala macam skala Richternya, ada yang 9, ada yang 10, 12 ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana terjadi gempa-gempa yang tidak ada penemuan gesekan-gesekan. Seperti longsor pada zaman Karun. Seperti diangkatnya bumi kemudian ditimpakan bumi kembali setelah dibaliknya di zaman kaum Nabi Lut dan semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat mendatangkan kerusakan, maka hati-hati. Ya, wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di bumi. Maka mungkin bisa dicatat sifat ketiga dari orang fasik adalah merusak di bumi dengan maksiat. Merusak di bumi dengan maksiat. Itu sifat ketiga dari orang-orang fasik. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Faulaika min hadhihi sifah humul khasirun." Maka mereka, orang-orang yang bersifat seperti ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Fahasrul khasaratu fihim. Ya, maka pembatasan kerugian hanya pada mereka. Lianna khusranuhum 'amun fi kulli awalin. Karena kerugian yang ada pada mereka itu umum di setiap keadaan mereka. Laisa lahum naw'un minar rih. Mereka tidak memiliki semacam angin. Laisa lahum naw'un minar ribah. Mereka tidak memiliki keuntungan apapun. Lianna kulla amalin salihin syaratuhul iman. Karena setiap amal saleh disyarati harus ada iman. Faman la imana la amala lahu. Barang siapa yang tidak beriman, maka tidak ada amal yang sah. Wa hadza al-khasaru huwa khasarul kufur. Dan kerugian inilah kerugian dari sifat kekufuran. Wa ammal khasarul ladzi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyah wa qad yakunu tafriitan fi tarki mustahab al-madhkur fi qawlihi ta'ala innal insana lafi khusr. Adapun kerugian yang kadang bisa menyebabkan kekafiran, bisa menyebabkan maksiat, bisa disebabkan afwan. Adapun kerugian yang disebabkan karena kekafiran, bisa yang disebabkan karena maksiat atau yang disebabkan karena meninggalkan sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan, maka ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Fa hadza 'amun likulli makhluq. Maka ini umum untuk setiap makhluk. Illa man ittasafa bil iman wal amalis salih. Kecuali orang yang bersifat dengan keimanan dan beramal saleh. Wattawasi bil haqqi wattawasi bis sabr. Dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Wa haqiqatu fawatil khair alladhi kana al-'abdu bi sadadi tahsilihi huwa taht wa huwa tahta imkanihi. Dan hakikat, ya, hilangnya sebuah kebaikan adalah ketika kebaikan tersebut ada di hadapan dia, dia mungkin untuk mengerjakannya tetapi dia tidak mengerjakannya. Ini hakikat kehilangan kebaikan. Nah, apa yang ingin disebutkan oleh Syekh di sini ketika beliau mengomentari ayat faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang rugi. Kata Syekh di sini ada faedah. Perhatikan faedahnya baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Yaitu orang-orang fasik, mereka lah orang-orang yang benar-benar merugi. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, orang-orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang fasik. Ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerusakan, kerugian yang dirasakan oleh orang-orang fasik, dan mereka hanya mereka yang mendapatkan kerugian. Adapun maksud ayat di dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian, maksudnya adalah ini umum untuk setiap makhluk. Nah, jadi di sini kan ada dua. Beliau ingin menjelaskan, mungkin bapak-bapak belum paham apa yang beliau ingin sampaikan. Ketika surat Al-Baqarah ayat 27 di akhir ayatnya Allah berfirman apa? Faulaika humul khasirun. Yang artinya faulaika humul khasirun. Artinya merekalah orang-orang yang merugi. Artinya hanya orang fasik yang rugi. Orang fasik yang rugi. Dalam artian lain juga kerugian apa? Hanya untuk orang fasik. Nah, paham maksud ayat ini? Inilah dimaksudkan dari ayat ini. Faulaika humul khasirun. Hanya orang fasik yang rugi. Atau kebalikannya, kerugian hanya untuk orang fasik. Afwan Ustaz, tidak ada huruf fa-nya mungkin ya. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Ya, maka kemudian kok ada ayat di dalam surat apa? Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Ini kan kayaknya agak bertentangan dengan ini. Paham maksud saya? Kalau ini artinya sesungguhnya manusia dalam kerugian, seluruh manusia. Apa tantangannya? Yang ini menyatakan kefasikan hanya untuk orang fasik, yang ini menyatakan kefasikan untuk umum manusia. Ada pertentangan enggak? Hah? Maka secara zahir ayat ini ada pertentangan. Kenapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudari? Lihat saja ayatnya. Faulaika humul khasirun. Hanya orang-orang fasiklah yang merugi. Sedangkan ayat ini Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Ini umum. Semua manusia rugi. Kalau ini khusus hanya orang fasik, afwan, fasik. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana menyikapinya? Maka beliau menjelaskan, yang di sini kerugiannya berdasarkan kekafiran. Sedangkan manusia kerugiannya berdasarkan bermacam-macam. Mengerjakan maksiat, meninggalkan ketaatan, yang tidak mengeluarkan dia dari daerah Islam. Sedangkan yang ini mengeluarkan seseorang dari daerah Islam. Paham maksudnya, Pak, ya, sekarang? Nah, itu yang disebutkan oleh beliau. Jadi beliau menggabungkan antara surat Al-Baqarah ayat 70 ayat 27 ya dengan surat Al-Asr tentang masalah apa? Kerugian. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 27 menyebutkan tentang bahwasanya orang-orang fasiklah yang rugi. Hanya orang fasik saja yang rugi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika humul khasirun, merekalah itu menunjukkan pembatasan. Merekalah hanya orang-orang fasik yang rugi. Sedangkan di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Umum. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Maka jawabannya bahwasanya orang fasik mendapat kerugian karena kekafiran dan menyebabkan keluar dari Islam. Adapun yang di sini, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Ini disebabkan beberapa hal, mengerjakan maksiat, meninggalkan ketaatan, ya, dan tidak menyebabkan kepada kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam. Bisa dipahami ya, Pak, ya? Nah, ini masalah kerugian. Jadi kalau ingin dicatat, silahkan dicatat. Maksud ayat faulaika humul khasirun. Maksud ayat faulaika humul khasirun adalah kerugian hanya untuk orang kafir. Maksud ayat faulaika humul khasirun adalah kerugian hanya untuk orang kafir. Afwan, orang fasik. Hanya untuk orang fasik. Sedangkan kerugian yang ada di dalam surat Al-Asr umum untuk seluruh manusia. Umum untuk seluruh manusia. Nah, kemudian kerugian orang fasik disebabkan kekafirannya. Kerugian orang fasik disebabkan kekafirannya yang mengeluarkan dia dari Islam. Sedangkan kerugian yang didapatkan oleh manusia akibat maksiatnya yang tidak mengeluarkan dari Islam. Akibat maksiatnya yang tidak mengeluarkan dari Islam. Baik. Ya, alhamdulillah selesai ayat yang ke-27. Insyaallah taala pada kesempatan besok hari kita akan membaca ayat yang ke-28 dari surat Al-Baqarah. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. apa yang buruk itu dari saya. Di wasallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum. Pakai mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga faedah yaitu tadi suka membatalkan janji, yang kedua memutuskan hubungan, yang ketiga maksiat. Iya. Sangat menarik bagi saya tanpa melibatkan bapak-bapak ibu yang hadir di sini. Yang pertama, pertanyaannya niat dengan najar. Niat saya umpamanya sebagaimana sebelumnya saya tentang tasbih, tentang alat itu kan. Nah, maksud saya ingin memberikan apabila ada rezeki, ingin memberikan sebanyak-banyaknya kepada tempat ibadah. Tapi karena tahu bahwa itu tidak dicontoh Rasulullah, maka najar itu batal. Ini pertanyaan pertama. Yang menyangkut yang kedua, umpamanya kita melihat aku partai ini bangga gitu kan. Aku ini sebagainya bangga. Tapi karena kita merasa berislam itu hanya Islam murni saja, kita inna akramakum inna Allah akum. Yang penting takwa kita mulia di sisi Allah itu. Artinya sedikit kita menyalahi ketentuan ini, kita seolah-olah kurang silaturahim, bukan memutuskan, tapi kurang karena melihat gelagat orang itu seperti itu. Itu yang contoh yang kedua. Yang ketiga, kita ini kan mendengar-dengar pengajian tidak hanya di masjid tapi juga di TV di lain sebagainya kan. Nah, begitu selingan kan ada maksiat di situ. Ada ya tayangan-tayangan yang berbau seks atau yang ya apa kata kelihatan aura dan sebagainya. Padahal niat kita kan tadi tidak maksiat, tapi karena ada selingannya terjadi maksiat. Nah, ini kan di luar yang. Nah, ini yang menjadi pelajaran penting, ini bertiga hal ini sering gitu ada pada diri kita. Bagaimana, Ustaz? Ya, yang pertama tentang apa tadi, Pak? Tentang niat dan nazar. Nazar itu kalau sudah diucapkan. Sedangkan niat di dalam hati belum namanya nazar. Nazar itu kalau sudah diucapkan, saya kalau bulan ini mendapatkan dari hasil toko sekian juta, maka saya bernazar untuk membelikan tasbih kepada jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ini namanya nazar. Nah, habis itu, nah, dan masalah nazar, adapun di dalam hati, maka itu bukan nazar. Ya, bukan nazar, tetapi hanya sebagai bentuk hendak bermaksud bernazar, dan itu bukan nazar. Selama belum diucapkan, bukan nazar. Tapi kalau sudah diucapkan, maka itu nazar. Nah, adapun permasalahan nazar, Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti' wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar ingin mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia mengerjakan ketaatan tersebut. Barang siapa yang bernazar ingin mengerjakan maksiat, maka jangan dia mengerjakan maksiat tersebut. Otomatis siapa yang bernazar seperti tadi, ya, Bapak ingin memberikan tasbih kepada orang, seorang kaum muslim atau beberapa kaum muslim, karena itu belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka lebih baik tidak usah dikerjakan, ya, bahkan harus ditinggalkan. Nah, lalu kan sudah bernazar, Ustaz, apakah harus bayar kafarat nazar? Jadi ada permasalahan, kalau nazar itu berupa maksiat, otomatis tidak boleh dikerjakan, itu sudah pasti. Misalkan saya kalau anak saya lulus sekolah, maka saya bernazar akan berjudi atau minum khamr. Ini bernazar dia. Maka ini nazarnya maksiat, tidak boleh dikerjakan. Cuma permasalahan dia sekarang kan sudah bernazar. Apakah ada kafaratnya, penebusnya atau tidak? Maka jawabannya wallahu alam, nazar yang maksiat karena tidak bisa dikerjakan, maka tidak ada pula kafaratnya. Ya, begitu ya. Kecuali nazar taat yang tidak dikerjakan, maka setelah itu dia ingin membatalkannya. Maka setelah itu dia ingin membatalkannya, oleh sebab itulah dia harus bayar kafaratnya, penebusnya. Penebus dari nazar tersebut. Ya. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kemudian yang kedua, masalah apa, Pak? Ya. Ya. Sebenarnya ya di dalam hubungan sosial, berinteraksi sosial dengan manusia, maka yang harus kita lebih kedepankan adalah sifat seorang muslim menyayangi kepada muslim yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu lil-muslimi, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara dengan Islam lainnya. La yadzlimuhu, ya, dia tidak menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak mencela menghinakannya. Wala yahqiruhu, tidak mencelanya. Wala yuslimuhu, dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Cuma permasalahannya sekarang, ya, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika saudara-saudara muslim dimanapun dia berada, apapun golongannya, apapun kelompoknya atau partainya, maka kalau mereka salah, kita harus beritahukan itu keliru. Dan itu sebuah bentuk kecintaan kita, persaudaraan kita sesama muslim. Saya ambil ilustrasi, kalau ada orang di depan jurang, dan itu muslim, teman kita, dia satu langkah lagi masuk jurang, apa yang kita biarkan? Padahal kita mampu untuk menangkapnya, untuk menariknya, ya kita tarik. Nah, sikap menarik kita ini yang kadang-kadang dianggap bahwasanya kita sok benar, sok suci, ya, sok yang paling benar, ini tidak keliru. Bahkan kita ingin menolong orang tersebut sebenarnya. Ya. Yang keliru adalah seseorang berafiliasi kepada selain Islam. Ini yang keliru. Ya. Seseorang mengkelompok-kelompokkan dirinya dengan kelompok-kelompok yang ada, ini yang keliru. Kalau seandainya kelompoknya hanya sebagai sebatas organisasi, ya monggo. Tetapi ketika kelompok tersebut dijadikan wala dan bara, ya, dijadikan sebagai ajang loyalitas, dicintai dan membenci. Kalau seandainya bukan saya bukan orang NU, maka saya tidak ingin berteman kecuali dengan orang NU. Ya. Kalau seandainya ada pengajian lain enggak di belakang nih. Kalau seandainya ada misalkan ada orang selain orang Muhammadiyah, maka saya tidak mau berteman dengan orang selain Muhammadiyah. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar karena al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah kawan muslim lainnya. Organisasi-organisasi itu hanya organisasi masyarakat dan bukan mazhab. Ya, bukan apa? Bukan mazhab. Itu organisasi masyarakat yang tidak boleh dibangun di atasnya wala dan bara. Loyalitas atau disloyalitas, benci atau sayang. Ya, yang bukan anggotanya saya benci, yang anggotanya saya sayang. Ini tidak benar. Ya. Itu hanya wadah organisasi masyarakat yang memudahkan seseorang untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Yang ketiga tentang oh iya, kalau seandainya kita melihat televisi, kemudian di sana ada acara maksiat di antara-antara acara tersebut, padahal acaranya adalah acara yang berbau agama, maka pertama saya nasihatkan kepada Bapak bahwa menuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Rasulullah SAW bersabda, Muhammad ibn Sirin, kemudian Abdullah bin Mubarak, seorang para ulama tabi'in mengatakan, inna hadha ad-din ilmun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah inna hadzal ilma dinun. Saya keliru. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmui. Menuntut ilmu itu tidak boleh sembarangan, harus dari ahlinya. Di dalam ayat tadi fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, Allah membagi manusia menjadi dua. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjelaskan tentang ilmu. Sedangkan orang yang tidak berilmu bertanya kepada orang yang berilmu dan menuntut ilmu dari orang yang berilmu. Nah, seperti itu. Ya. Itu namanya menuntut ilmu. Jadi enggak boleh sembarang. Ini pertama nasihat saya kepada orang-orang yang mungkin ngambil ilmunya, bahkan aneh subhanallah, ada orang ngambil ilmu dari sinetron. Ya. Wah, itu tuh sinetron itu ngajarin keikhlasan. Keikhlasan itu ya begini. Ya, ini keliru para ikhwan sekalian. Ya. Kalau nasihat boleh dari siapa saja, tetapi kalau ilmu maka tidak boleh kecuali diambil dari orang yang pantas untuk diambil ilmunya. Ya. Nah, kemudian juga itu satu nasihatnya. Yang kedua, walhamdulillah di zaman sekarang ya, radio dan juga televisi Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj salafus saleh, yang benar-benar ingin memurnikan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat sangat mudah untuk mengakses menuntut ilmu. Bahkan kalau seandainya dia hanya duduk di warungnya, di tokonya, di rumah makannya, di rumahnya, dia bisa menonton televisi-televisi Ahlus Sunnah yang di dalamnya diajarkan cuma ayat Al-Quran dan hadis yang berdasarkan pemahaman para sahabat. Maka tidak perlu kita menonton yang seperti itu. Salah satu buktinya bapak saja mengeluh di samping-sampingnya ada iklan ya yang berbau maksiat. Nah, itu bukti bahwasanya di situ ada semacam kecolongan dari sisi agamanya. Oleh sebab itulah ambil saja yang tidak ada kerugian di dalamnya, yang murni kita benar-benar ingin belajar ilmu di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Dari Radio Agama Madinah FM Martapura. Assalamualaikum Ustaz. Ada saudara-saudara kita yang berdakwah keluar dengan 3 hari, 15 hari, 40 hari dengan meninggalkan anak istri, dan kadang istri ikut dengan menitipkan anak-anak pada teman atau tetangga. Mereka berdalil dengan contoh sahabat. Apakah memang ada contoh dari sahabat? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan dari Ibu Tia di Banjarbaru. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, berdakwah amalan yang salah satu amalan termulia. Bahkan bisa dikatakan amalan yang paling mulia. Karena berdakwah adalah warisan para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah, dan para nabi yang sebelumnya berdakwah. Warisan para nabi berdakwah itu, dan warisan para sahabat, warisan para tabi'in berdakwah. Tetapi ketika berdakwah tersebut ya harus meninggalkan sesuatu yang wajib, maka diperlukan dalil. Ya, bagi orang tua wajib untuk menjaga, merawat anak dan istrinya. Bagi ibu wajib menjaga rumah suaminya. Itu hukumnya wajib, dan menjaga anak-anaknya. Ya, hukumnya wajib. Ketika ditinggalkan untuk sesuatu yang hukumnya sunnah, maka ini berarti salah dalam skala prioritas atau keliru di dalam skala prioritas. Maka saya banyak berteman dengan orang-orang yang mereka suka berdakwah 3 hari, 7 hari, 5 hari tersebut. Mereka biasanya mengatakan kepada saya bahwasanya orang-orang yang dianjurkan untuk berdakwah seperti itu, mereka tidak diwajibkan untuk berdakwah kecuali setelah mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka dahulu. Seperti melayani suami, kemudian juga seperti mengurus rumah tangga, ini lebih wajib daripada dia keluar rumah sekian hari untuk mendakwahi kaum muslim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzil asyratakal aqrabin," dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya, intinya apabila seorang ingin berdakwah maka jangan sampai dia meninggalkan hal yang wajib. Karena hal yang wajib skala prioritasnya lebih didahulukan dibandingkan hal yang sunnah. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, kami nasihatkan kepada kawan-kawan yang suka berdakwah seperti itu untuk menambah ilmunya. Karena berdakwah harus dengan ilmu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Sesungguhnya aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, harus dengan ilmu dulu. Ya. Yang berdakwah adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Kalau tidak, maka nanti dia akan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin yang dia amar ma'ruf adalah yang mungkar. Jadinya amar mungkar nanti. Atau kebalikannya, yang dia nahi mungkar adalah yang ma'ruf. Berarti nanti nahi ma'ruf. Nah, ini bahaya. Ya, karena tidak mempunyai ilmu dan dasar-dasar ilmu tersebut. Maka saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang ingin berdakwah, ya. Kemudian ingin meninggalkan keluarganya dalam rangka berdakwah, maka silahkan dia berdakwah, tapi dengan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu tersebut tidak mesti harus dia hafal Quran, dia di pesantren sekian, kuliah di Madinah dan segala macam, tidak. Tetapi apa saja yang dia pahami dari ayat Al-Quran, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sampaikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ya, dia sampaikan hal itu. Tentunya apa yang dia sampaikan dia pemahaminya dengan baik, sebaik-baiknya. Inilah berlaku sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ala." Ya, sampaikan kepadaku walaupun hanya satu ayat. Ya. Pesan yang ketiga yang kami ingin sampaikan kepada kawan-kawan seperti itu adalah jangan mengkhususkan sesuatu yang tidak ada khususnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengkhususkan sesuatu misalkan 3 hari, 7 hari, 5 hari, 40 hari, ya. Jangan mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dikhususkannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti mengkhususkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pesan selanjutnya kepada orang-orang yang berdakwah seperti ini, maka dalam berdakwah juga ada skala prioritas. Dalam berdakwah juga ada apa? Skala prioritas. Yaitu maksud saya adalah apabila orang ingin berdakwah, maka dia harus memakai skala prioritas. Apa yang paling pertama kali kita dakwahkan di dalam dakwah kita? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlul kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari ahlul kitab. Fa awwalu ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang paling pertama kali engkau dakwahkan adalah masalah tauhid. Karena tauhid adalah dasar pokok yang menjadi pondasi seluruh amal-amal ibadah. Apabila tauhidnya rusak, tauhidnya keliru, maka ini berarti nanti amal ibadah lainnya keliru. Sholat berjamaahnya, sholatnya yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang yang berdakwah, kawan-kawan yang berdakwah seperti ini. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dukung, kita saling tolong-menolong di dalam berdakwah. Kita ini butuh orang yang banyak berdakwah. Banyak sekali kesesatan-kesesatan di sana sini. Maka kita harus saling menasihati satu dengan yang lainnya, bukan saling mencela satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, ya. Ada dua, Ustaz. Yang pertama dari Radio Gema Madinah juga, apakah kita boleh sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur? Apa faedahnya dan apakah kita juga boleh berdoa cuma di waktu sujud saja, misalnya waktu sholat sunnah tahajud? Kemudian yang terakhir, Ustaz, apa perbedaan antara fasik dan munafik dari Ibu Nursidah Tahir? Terima kasih. Iya. Perbedaan apa? Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis tentang keutamaan mengerjakan salat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'dahu ba'daha lam tamassahu an-nar." Barang siapa yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, tidak akan disentuh oleh api neraka. Tetapi ini sholat bukan dari sholat rawatib yang mu'akkadah. Ya, sholat rawatib yang mu'akkadah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, di antaranya riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Nasa'i, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shallatsna 'asyrata raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu seberapa? 4 rakaat arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wasnataini ba'daha, dan 4 rakaat dan 2 rakaat setelah zuhur, wasnaini qabla al-'asri, dan 2 rakaat sebelum asar, wasnaini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, wasnaini qabla subhi, dan 2 rakaat setelah salat subuh. Tapi pendapat yang lebih kuat, 2 rakaat sebelum asar itu tidak ada. Ya, tetapi itu sunnah yang rawatib tapi tidak muakkadah. Ada yang sangat sahih hadisnya, yaitu 2 rakaat setelah isya. Jadi 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini yang disebut dengan sholat sunnah rawatib mu'akkadah. Sholat sunnat rawatib yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis dan diganjar dengan sebuah rumah di surga. Adapun hadis yang saya sebutkan tadi, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, tidak akan disentuh oleh api neraka ataupun akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain, maka ini boleh dikerjakan. Dan dia sholat rawatib tapi tidak ditekankan. Dalam artian tidak ditekankan, tidak disebutkan dalam satu hadis yang diganjar surga, rumah di surga tadi. Paham maksud saya? Oh, Ustaz, kalau begitu, kalau orang yang menggabungkan seperti ini gimana? 12, kemudian dia tambah zuhurnya 2 rakaat lagi, berarti 16. Dia tambah lagi, ada orang yang mengerjakan sholat asar sebelum asar 4 rakaat lagi. Maka jawabannya, ada keutamaan-keutamaan tersendiri dari sholat-sholat itu. Ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, yang kedua, apa perbedaan orang fasik dan munafik? Orang fasik, ya, adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu orang fasik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang boleh membunuh hewan-hewan fasik. Apa itu hewan-hewan fasik? Kenapa disebut kemudian hewan itu fasik? Ya. Coba ada hadis yang diriwayatkan, khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram wa al hayyatu wal ghurabu wal abqa'u wal fa'ratu wal ka'rbul aqur wal hida'atu. Artinya 5 dari binatang fasik yang boleh dibunuh, baik ketika di tanah halal atau ketika di tanah haram, boleh dibunuh. Yang pertama al-hayyatu, ular. Yang kedua al-ghurab, burung gagak. Yang ketiga al-abqa, ya, al-ghurabul abqa, burung gagak yang di sininya itu putih, di jambulnya itu putih atau di perutnya itu putih. Yang ketiga alka alfa'rah, tikus. Yang keempat alkalbul aqur, anjing gila. Yang kelima alhida'atu. Alhida'atu saya tidak tahu apa itu alhida'atu. Iya, kalajengking, betul. Ya, kalajengking. Nah, ini hewan-hewan ini disebut fasik. Kenapa fasik, coba? Dia keluar dari jalan yang benar. ya, dia keluar di jalan-jalan yang sempit-sempit. Nah, ini seperti tikus, itu hewan fasik. Nah, arti fasik secara bahasa adalah keluar dari jalan yang benar, keluar dari jalan yang semestinya. Sedangkan munafik, ya, arti munafik itu adalah orang-orang yang mempunyai perkataan beda dengan keadaan batin. Perkataannya beda dengan keadaan batin. Jadi itu bedanya antara orang fasik dengan orang munafik. Kalau orang munafik, orang yang mengerjakan kemaksiatan, entah meninggalkan ketaatan atau mengerjakan maksiat. Adapun orang munafik adalah orang-orang yang mereka itu lisannya Islam, kemudian di hatinya kafir. Itu orang munafik secara i'tiqadi. Wallahu alam, kira-kira itu ya. Ada yang baik, ada lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan tentang penggabungan niat sholat sunat, Ustaz. Apakah ada perbedaan pendapat gitu? Misalnya sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat mungkin sunat muakkadah tadi. Iya, sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunat muakkadah. Jadi mungkin sebelum sholat fardu itu. Jadi kita ya langsung karena ada yang berpendapat begini, kita jangan memberatkan diri gitu. Jadi digabung. Kita jangan apa, Bu? Memberatkan diri. Nah, ada juga yang berpendapat mereka merinci gitu. Artinya kalau itu waktunya masih ada, masih panjang, maka selain sholat sunat tahiyatul masjid, lalu mengerjakan lagi sholat sunat muakkadah. Iya. Pertanyaan untuk menggabung niat, yang pertama, menggabung niat diperbolehkan, itu asal hukum boleh, ya. Menggabung niat diperbolehkan, sholat dengan sholat, yang menjelas sholatnya harus sejajar kedudukannya, sunnah dengan sunnah. Dan tidak boleh menggabung niat sunnah dengan qadha. Tidak boleh juga menggabung niat sunnah dengan wajib, tidak boleh. Menggabung niat sunnah dengan sunnah itu yang boleh, ya. Dan bisa dikerjakan pada waktu yang bersamaan, maka dikerjakan satu saja mencukupi dua niat, itu diperbolehkan. Nah, sekarang permasalahannya, kalau ibu ingin bertanya tentang lebih detail tentang bagaimana menggabungkan niat antara sholat tahiyatul masjid dengan qabliyah subuh, maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat subuh tidak sholat kecuali dua rakaat saja. Tidak sholat kecuali apa? Dua rakaat saja. Maka pada saat itu yang harus kita lakukan adalah kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak sholat setelah atau sebelum sholat subuh kecuali dua rakaat saja. Ya, ini yang menyebabkan orang kalau masuk masjid, maka dia niat mengerjakan dua rakaat, niat mengerjakan qabliyah subuh. Dan itu sudah termasuk dua rakaat sebelum subuh. Ya, saya ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau tidak sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Artinya ketika masuk masjid tidak tahiyatul masjid, ya, langsung beliau sholat subuh. Tidak ada rakaat sholat setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh, ya, tidak ada rakaat sebelum sholat subuh, atau tidak ada sholat sebelum sholat subuh. Nah, ini yang menyebabkan, sekali lagi saya ulangi, kita kalau masuk masjid sebelum subuh kita mengerjakan sholat tahiyat, sholat dua rakaat sebelum subuh, dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dan itu sudah terpenuhi dengan kita sholat sunnah atau sholat wajib, ya kan? Sudah terpenuhi kan itu dengan sholat sunnah dan sholat wajib. Misalkan ada orang masuk masjid, imamnya sudah ngangkat takbir, Allahu Akbar. Apakah kita akan sholat tahiyatul masjid dulu? Atau kita langsung ikut imam? Berarti kalau kita langsung ikut imam, berarti kita belum mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Maka jawabannya sudah. Kenapa? Karena dengan kita sholat bersama imam, berarti kita sholat dua rakaat sebelum kita duduk di masjid. Meskipun itu sholatnya adalah sholat wajib atau sholatnya adalah sholat sunnah. Paham gak ini? Afan ya. Ustaz, kalau kita sudah sholat sunat qobliyah subuh di rumah, lalu masuk ke masjid? Ya, kalau seandainya dia sudah sholat qobliyah subuh di rumah, yang sampai di masjid, dia tahiyatul masjid. Ya, dia tahiyatul masjid. Ini para ikhwan sekalian. Maka yang paling baik sebenarnya adalah dia tahiyatul masjidnya di rumah, kemudian setelah itu masuk ke dalam masjid langsung sholat. Itu yang paling baik. Tetapi kalau seandainya dia ingin mengerjakan sholat tahiyatul masjid di rumah, kemudian masih ada waktu untuk tahiyatul masjid, afwan, dia ingin mengerjakan dua rakaat sebelum subuh di rumah, kemudian dia masuk ke dalam masjid ingin tahiyatul masjid, ya silahkan dia tahiyatul masjid. Ya, karena dia mengerjakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain." Yang jadi pertanyaan tadi, yang awal tadi adalah orang masuk masjid ketika setelah azan subuh, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tahiyatul masjid dulu atau kemudian setelah itu dia dua rakaat sebelum subuh, atau dia mengerjakan dua rakaat sebelum subuh dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid? Maka jawabannya dia dua rakaat sebelum subuh dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Karena yang namanya tahiyatul masjid itu adalah ketika seorang masuk masjid tidak duduk di masjid kecuali setelah mengerjakan sholat dua rakaat, baik dua rakaat itu sholat sunnah atau dua rakaat itu sholat wajib. Paham ya Pak ya? Nah itu dia. Wallahu a'lam. Terserah dia, dia mau santai-santai. Karena masuk masjid itu, masuk apa tahiyatul masjid itu ketika orang masuk masjid, ya. Dia mau santai di luar atau mau masuk di dalam masjid, silakan, tidak mengapa. Ya. Tidak ada keutamaan seseorang masuk masjid duluan atau masuk masjid. Yang jelas dia diutamakan bisa sah pertama. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz sekali lagi Ustaz. Ya? Yang kalau qobliyah zuhur itu kan 4 rakaat Ustaz. Jadi bagaimana mengerjakannya itu? Dua enggak, dalam arti gini, kalau tahiyatul masjid dulu, terus habis itu qobliyah zuhurnya apa 4 atau 2 aja gitu. Iya, sama hukumnya Bu. Kalau seandainya ibu masuk masjid setelah azan zuhur, maka ibu masuk masjid kemudian ibu sholat 2 rakaat. Sholat apa ini Ustaz? Sholat qobliyah zuhur dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Maksud saya sudah mencukupi, paham enggak Bu? Nah Bu, jawab Bu, paham gak? Iya paham, cuma yang ini yang dua, kalau yang 4 rakaatnya itu Ustaz. Kan dikerjakannya 2 rakaat Bu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul layli mathna wan nahari mathna mathna. Sholat malam dan siang itu dikerjakan 2 rakaat salam. Ya kan? Nah, ibu masuk masjid setelah azan zuhur, maka ibu kerjakan 2 rakaat sebelum zuhur. 1. Dan itu sudah mencukupi. Paham gak? Maksud saya sudah mencukupi itu. Paham ya? Sudah termasuk tahiyatul masjid. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat. Sebagai bentuk kita ingin sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Nah, di sini bukan masalah ingin memudahkan atau ingin jangan mempersulit agama, tidak, tetapi ya, yang namanya sholat tahiyatul masjid itu kan adalah sebab kita masuk masjid, dan sebelum kita duduk kita disunahkan untuk sholat dua rakaat, dan itu sudah terwakili dengan kita sholat qobliyah. Paham maksud saya, Bu, ya? Nah, kalau orang misalkan habis sholat zuhur, dia keluar makan, masuk masjid lagi, sholat tahiyatul masjid dia. Nah, ini tidak berkenaan dengan qobliyah ba'diyah. Tapi kalau seandainya ada kesempatan qobliyah ba'diyah, maka kita niatkan qobliyah, ya, maka pada saat itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Nah, ya. Setelah azan tentunya, ya. Setelah azan, bukan sebelum azan. Setelah azan, karena yang namanya qobliyah itu, ya, setelah azan. Kalau seandainya ada orang masuk sebelum azan, maka bagaimana dia? Oh iya, berarti tahiyatul masjid saja. Ya, baru azan. Baru setelah itu qobliyah. Karena tadi, Bu, ya, Ibu harus pahami bahwasanya masuk masjid yang namanya tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dikerjakan sebabnya masuk masjid, itu dia. Bisa dipahami, ya? Demikian. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.